بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الاخوه رحمني ورحمكم الله pada kajian yang sebelumnya dari materi pembahasan kita Bulughul Maram telah kita sebutkan seputar hadis man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda, barang siapa yang memandikan satu seorang jenazah atau seorang yang telah meninggal dunia, falyaghtasil, maka hendaklah dia mandi, wa man hamalahu falyatawadda, dan barang siapa yang membawanya maka hendaklah dia berwudu. Telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya adanya khilaf di antara para ulama, yang pertama terkait kesahihan dari hadis tersebut. Yang secara kesimpulan kemarin telah kita sebutkan bahwasanya pembahasan seputar al-ghuslu awil ikhtisal, mandi setelah seseorang memandikan jenazah, hukumnya adalah mustahab. Hukumnya adalah mustahab berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan bahwasanya dahulu mereka para sahabat memandikan jenazah, ada di antara mereka yang mandi, ada pula di antara mereka yang tidak mandi. Ini menunjukkan bahwasanya terkait hukum mandi untuk seorang yang memandikan jenazah, hukumnya adalah mustahab. Kalau mandi silahkan, kalau tidak juga tidak masalah. Demikian pula terkait waman hamalahu falyatawadda, adanya khilaf pula di antara para fuqaha, namun yang rajih bahwasanya sebagian di antara para fuqaha membawakan makna hadis ini ke makna lughawi. Naam. Yakni mencuci kedua tangannya. Adapun sebagian di antara mereka yang membawakan ke makna wudu secara syar'i, maksudnya adalah man hamalahu, barang siapa yang membawa jenazah tujuannya adalah untuk menyolatinya. Sehingga wudunya dia adalah dalam rangka al-isti'dad, mempersiapkan dirinya untuk menyolatkan al-jenazah. Wallahu a'lam. Baik, kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wa an Abdullah bin Abi Bakrin, dari Abdullah bin Abi Bakrin, anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazm, bahwasanya termasuk dari isi kitab yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menulisnya secara khusus untuk beliau berikan kepada sahabatnya Amr ibn Hazm radhiyallahu ta'ala an, untuk beliau sampaikan kepada kaumnya. Isi kitabnya panjang, di antara dari isinya adalah alla yamassal qur'ana illa tahir. Di antara dari isi kitab tersebut berbunyi, tidaklah dibolehkan seseorang menyentuh Al-Quran kecuali tahir, seorang yang suci, yang tahir. Rawahu Malik mursalan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik alaihi rahmatullah secara mursal, yakni bukan marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasalahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Namun riwayat yang mursal tadi disambung sanadnya oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, namun padanya ada ma'lul, ada penyakit, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, sehingga disebutkan oleh beliau di sini bahwasanya hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah menulis satu risalah untuk beliau berikan kepada sahabat yang bernama Amr ibn Hazm. Pada sebagian isinya berbunyi la yamassul Quran illa tahir, dihukumi sebagai hadis yang mursal dan ma'lul. Yang mursal lagi memiliki penyakit pada sanadnya. Nah, terkait keabsahan riwayat hadis yang tadi kita sebutkan. Di sini disebutkan dari Abdullah bin Abi Bakrin. Naam. Beliau menceritakan kisah tersebut. Risalah yang Rasul berikan kepada Amr ibn Hazm radhiyallahu ta'ala an. Naam. Terdapat khilaf di antara para fuqaha terkait keabsahan sanad dari riwayat tersebut. Namun secara kesimpulan, banyak di antara mereka yang menyebutkan bahwasanya riwayat-riwayat tersebut walaupun pada sanadnya terdapat kelemahan, akan tetapi secara khobar itu muntasyir, tersebar, dan bahkan isi dari kitab tersebut diterima oleh mereka para fuqaha. Ini menunjukkan bahwasanya isi dari kitab tersebut ini memiliki asar riwayat yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar, beliau menyebutkan innahu yushbihu al-mutawatir, bahwasanya riwayat ini memiliki keserupaan dengan hadis yang mutawatir. Yang apa? Yang mutawatir. Nah, karena belum menyebutkan bahwasanya kitab yang ditulis oleh Rasul untuk beliau berikan kepada sahabatnya Amr ibn Hazm adalah kitabun masyhurun inda ahli ilm. Adalah kitab yang masyhur di sisi mereka para ahli ilm. Yani tidak ada seorang pun dari kalangan mereka para ulama melainkan faham dan mengerti isi dari kitab tersebut. Yani ma'ruf, masyhur di sisi mereka para ahli ilm. Talaqathul ummatu bil qabul, yang bahkan isi dari kitab tersebut diterima oleh umat ini dengan penerimaan. Yani maksudnya adalah para ulama menerima isi dari kitab tersebut. Nah, falhasil beliau menyebutkan wa huwa kitabun masyhurun inda ahli siyar, ma'rufun ma fihi inda ahli ilmi ma'rifatun tustaghna bi syuhratiha 'anil isnad li'annahu ashbahul mutawatir. Kata Imam Ibn Abdul Bar, bahwasanya kitab tersebut adalah kitab yang masyhur di sisi mereka ahli sejarah tentang keberadaannya, ma'ruf di sisi mereka para ahli ilm, sehingga pengetahuan yang seperti ini mencukupkan kita untuk mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang masyhur secara sanad, sehingga dari sisi ini memiliki kemiripan dengan hadis yang mutawatir. Ditambah dari sisi keberadaannya diterima oleh mereka para ulama yang memahami tentang ilmu ar-riwayah wal hadis. Wallahu a'lamu bishawab. Naam. Sehingga walaupun sebagian di antara mereka para ulama ada yang mendhaifkan riwayat tersebut, seperti ya Syekh Al-Albani, beliau di dalam risalahnya mendhaifkan riwayat tersebut, namun beliau menyebutkan bahwasanya faqaratuhu, yakni isi dari risalah tersebut, laha syawahid, memiliki penguat-penguat dari beberapa hadis-hadis yang lain yang sahih dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Wallahu a'lamu bishawab. Naam. Kita kembali kepada matan hadis. Di sini diceritakan bahwasanya termasuk dari isi risalah tersebut Nabi menyatakan alla yamassal qur'ana illa tahir. janganlah menyentuh Al-Quran melainkan seorang yang tahir, yang bersuci. Nah, Al-Quran yang dimaksud adalah mushaf Al-Quran yang berada di tengah-tengah kita, baik bentuknya dibukukan ataukah dipisah menjadi beberapa juz, ataukah lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran dan lembaran itu memang dari mushaf Al-Quran, ini termasuk dari keumuman riwayat tersebut. Alla yamassal Qur'ana illa tahir. Dan tahir di dalam hadis ini maksudnya adalah tahir dari hadas. Tahir dari hadas sehingga dimasukkan dalam pembahasan ini oleh beliau dalam kitab Bulughu Al-Maram. Nah, di dalam hadis ini kita bisa mengambil banyak faedah sebelum kita menyebutkan tentang hukum fikih yang ada di dalam matan hadis tersebut. Faedah yang pertama, disebutkannya dalam riwayat tersebut, dilarangnya seseorang menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci, di dalamnya sebagai dalil anjuran agar setiap muslim itu yahtarim Al-Quran, menghormati Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang mulia, bahkan termasuk dari seafdal-afdal kitab suci yang Allah turunkan kepada hambanya, yaitu Al-Quran. Itu adalah mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai pertanda benarnya kerasulan beliau di sisi Allah azza wa jalla. Karena disebutkan dalam Al-Quran, "Law kana min 'indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalaulah Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, niscaya kalian akan menjumpai padanya terdapat perselisihan yang demikian banyak. Terdapat sekian bentuk dari praktek amalan yang disebutkan oleh mereka para ulama terkait kaifiyah, bagaimana cara seseorang ia memuliakan Al-Quranul Karim. Di antara dari praktek amalan sebagai kaifiyah, tata cara seseorang ia memuliakan Al-Quran yang disebutkan oleh mereka para ulama adalah dilarang bagi seseorang untuk dia meletakkan sesuatu di atas Al-Quran selain dari Al-Quran. Ini ada Al-Quran, kemudian diletakkan di sana peci. Nah, ini termasuk dari perkara yang tidak semestinya. Ataukah ada Al-Quran kemudian diletakkan di sana jubah. Nah, ataukah benda-benda lain selain dari Al-Quran? Selain dari apa? Al-Quran. Ini menunjukkan Al-Quran adalah kitab yang tinggi, yang mulia, yang diharuskan bagi Al-Quran untuk diletakkan di atas dari sesuatu selainnya, sehingga menempati kemuliaan secara kehormatannya, demikian pula secara zatnya. Ketika diletakkan, dia dianjurkan untuk meletakkannya di atas yang lain. Hingga terdapat riwayat yang disebutkan oleh Al-Imamul Baihaqi dari Al-Hulaimi. Beliau mengatakan, "La yuhmalu 'alal mushaf kitabun akhar." Tidak boleh seseorang itu meletakkan di atas mushaf Al-Quran kitab yang lain. Jadi posisi Al-Quran itu berada di atas. Antum lihat, ya kan, di tembok-tembok kita itu tertulis dilarang meletakkan apa itu? Hah? Sesuatu, ya kan, di atas Al-Quran. Nah, itu ada asarnya dari mereka para ulama yang menganjurkan agar seorang muslim menghormati Al-Quran. Di antaranya adalah dilarang meletakkan satu barang selain dari Al-Quran di atas Al-Quranul Karim. Jadi kalau antum punya catatan, diletakkan di bawahnya. Kalau punya peci, taruh di bawah, gitu loh. Baju juga demikian, jangan ditaruh di atas Al-Quran. Nah, illa ayyakuna mushafan fayudhu ahaduhuma 'alal akhar, kecuali yang diletakkan di atas Al-Qur'an adalah Qur'an yang lain, itu dibolehkan. Boleh meletakkan Al-Qur'an yang lain itu diletakkan di atas Al-Qur'an yang lain. Nah, bahkan diriwayatkan perkataan dari Al-Imam Nawawi, beliau mengatakan yuhramu tawassuduhu, diharamkan bagi seseorang berbantalan dengan Al-Qur'an. Perhatikan, antum ngantuk, ada apa namanya Al-Qur'an, antum jadikan sebagai bantal, ini hukumnya haram kata Al-Imam Nawawi. Nah, bal tawassudu ahadi kutubil ilmi haramun, bahkan berbantalan dengan kitab dari kitab-kitab ilmu itu hukumnya adalah haram. Jadi kalau antum ingin tidur enggak ada bantal, gunakanlah lengan antum, ya kan, tangan antum atau baju antum, antum kul-kul gitu, antum jadikan sebagai bantal. Jangan diambil dari Al-Qur'an, jangan pula diambil dari kitab-kitab catatan ilmu. Nah, sehingga menunjukkan Al-Qur'an memiliki kemuliaan yang harus dihormati oleh setiap muslim. Baik, kita kembali kepada matan hadis. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang menyentuh Al-Qur'an kecuali dia harus dalam keadaan suci. Dia harus dalam keadaan suci. Lawan dari thahir adalah muhdits. Ya kan, seorang yang berhadas. Seorang yang apa? Yang berhadas. Dan hadas itu sendiri dibagi oleh mereka para ulama, para fuqaha, menjadi dua bahagian. Yang pertamanya dikenal dengan hadas akbar, hadas besar, yaitu junub. Nah, ketika seorang itu junub, dia berhadas namun hadas besar. Nah, sehingga dia diwajibkan untuk mandi bukan berwudu. Untuk mandi bukan apa? Berwudu. Nah, kalau yang masih kecil mungkin belum paham apa itu junub ya, tapi insya Allah nanti ada waktunya dia akan merasakan ihtilam. Nah, dan yang kedua hadas asghar. Hadas asghar itu selain junub, dalam arti kata seseorang dia bukan dalam keadaan berwudu dengan status wudu yang sah, artinya tidak mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dubur, ataukah melakukan pembatal dari pembatal-pembatal wudu yang ma'ruf. Nah, karena itulah materi seputar hukum seseorang dia menyentuh Al-Quran itu dibagi oleh mereka para ulama menjadi dua pembahasan. Seorang yang menyentuh Al-Quran dalam keadaan berhadas besar, dan seorang yang menyentuh Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil, apa hukumnya? Itu masing-masing ada perinciannya. Namun sebelum kita menyentuh seputar pembahasan menyentuh Al-Quran, perkara yang juga dibahas oleh mereka para ulama sebelum menyentuh Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Adalah apa? Membaca Al-Quranul Karim. Seorang membaca kan terkadang bisa dia baca tanpa menyentuh. Dia lihat begitu sambil begini kan bisa, ya kan? Tidak dia sentuh. Nah, ataukah dia membacanya melalui hafalan. Melalui hafalan. Nah, terkait yang pertama yang ingin kita bahas di awal pembahasan seputar hadis ini adalah terkait hukum membaca Al-Quran bagi seorang yang berhadas. Bagi seorang yang berhadas, sebelum kita menyentuh ke pembahasan menyentuh Al-Qur'annya. Ini juga pembahasan yang panjang yang disebutkan oleh mereka para al-fuqaha. Perkara yang pertama terkait keadaan seorang yang berhadas besar. Terkait keadaan seorang yang berhadas besar, ataukah dalam keadaan junub, apakah boleh baginya membaca Al-Quran? Membaca di sini artinya enggak menyentuh ya. Dia baca dengan hafalan, ataukah dia baca dengan melihat Al-Quran. Al-Muhim dia baca ayat yang dia ketahui dari Al-Quran tanpa menyentuhnya. Ini juga pembahasan yang diperselisihkan oleh mereka para al-fuqaha, apakah seorang yang junub boleh membaca Al-Quran ataukah tidak. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama yang beranggapan bahwasanya haram hukumnya bagi seorang yang berjunub membaca Al-Quran, sehingga boleh dia baca Al-Quran setelah dia angkat junubnya. Seorang telah terangkat darinya janabah dengan apa? Hah? Dengan apa seorang terangkat darinya janabah? Tadi Ustaz sudah sebutkan itu. Ya, dengan mandi ya, bukan dengan berwudu. Jadi pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwasanya haram hukumnya bagi seorang yang junub untuk membaca Al-Quran sampai dia angkat junubnya tersebut dengan mandi janabah. Kalau sudah mandi, silahkan boleh baginya untuk membaca Al-Quran. Baik dia melihatnya melalui jauh begini, ataukah dia membaca melalui hafalannya. Melalui hafalannya. Dan pendapat tersebut, ma'asyiral ikhwah, adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Bahkan al-madzahibul arba'ah, empat madhab yang ma'ruf, madhab apa namanya, Hambali, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah, mereka seluruhnya sepakat haram hukumnya bagi seorang yang junub untuk dia membaca Al-Quran. Nah, sampai dia mengangkat junubnya dengan mandi janabah. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam kitab beliau Ma'alim Sunan, beliau mengatakan wa huwa qaulu aktsari ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat kebanyakan dari ahli al-ilm. Min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari yang pertama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan mereka berpendapat dengan pendapat tersebut. Wa tabi'in, dan kebanyakan para tabi'in. Wa man ba'dahum, dan generasi setelah mereka, kebanyakannya juga berpendapat dengan pendapat tersebut. Nah, kemudian belum menyebutkan beberapa nama dari mereka para salaf seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Mereka seluruhnya menyatakan haram hukumnya bagi seorang yang junub untuk dia baca Al-Quran dengan tidak menyentuhnya sampai dia angkat darinya janabah. Yang dibolehkan terus bagi seorang yang junub adalah berzikir seperti tasbih dan tahlil, ataukah yang semisalnya, zikir pagi, zikir sore, silahkan. Tapi terkhusus membaca Al-Quran hukumnya adalah haram. Disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam salah satu perkataannya, beliau mengatakan ma'a'lamu khilafan fi jawaz qira'at al-Qur'an 'ala ghairi wudu'in ma lam yakun hadathuhu janabatan. Saya tidak mengetahui adanya khilaf dibolehkannya bagi seorang yang membaca Al-Qur'an tanpa wudu selama sekali lagi hadasnya tersebut itu bukan karena faktor junub. Nah, menunjukkan dalam pembahasan seseorang yang dia mandi janabah itu diharuskan baginya untuk dia angkat janabahnya tersebut dengan mandi, baru kemudian dia membaca Al-Quran. Nah, pendapat ini disebabkan karena terdapat riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diceritakan annahu kana la yahjuzhu an qira'atil Qur'an syai'un illa al-janabah. Kata Ali bin Abi Thalib menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah ada sesuatu yang mencegah beliau untuk membaca Al-Qur'an kecuali dalam keadaan junub. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, menunjukkan ketika Rasul dalam keadaan janabah, maka beliau tidak membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran. Adapun kalau semisal dalam kondisi tidak sedang janabah, maka beliau membacanya. Nah, kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar, ala hadza jumhur salaf wal khalaf. Ini adalah pendapat jumhur para salaf dan generasi setelah mereka. Waqad syadzat firaqun fa jazat qira'atuhu lil junubi wa hiya mahjujatun bisunnah wa qawili ulama'il ummah. Ada sebagian pendapat, kata Ibn Abdul Bar, yang menyatakan bolehnya hal tersebut, namun terbantahkan dengan sunnah. Itu riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Demikian pula perkataan mereka para ulama umat ini. Nah, sehingga secara kesimpulan, pendapat jumhur dari kalangan para al-fuqaha itu melarang seorang yang junub membaca Al-Quran hingga dia mandi janabah. Ini pendapat jumhur sahabat, demikian pula tabi'in dan para fuqaha. Kemudian pendapat yang kedua, jawazu dzalik, membolehkan seorang yang junub membaca Al-Quran, itu boleh. Dengan syarat apa? Tidak menyentuh Al-Quran. Dia baca bisa melalui hafalannya, ataukah bisa pula dia membacanya dalam keadaan melihat begitu saja tanpa menyentuhnya. Ini pendapat yang kedua dari kalangan para fuqaha. Ini adalah mazhab Adz-Dzahiriyah. Mazhab Adz-Dzahiriyah, dan pendapat ini dipilih oleh Al-Bukhari, Al-Tabrani, Ibnu Al-Munzir dan Asy-Syaukani, dan diriwayatkan asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang menguatkan tentang adanya pendapat tersebut. Nah, yaitu diceritakan bahwasanya Ibnu Abbas diriwayatkan pernah membaca Al-Quran dalam keadaan beliau junub. Diriwayatkan demikian, beliau membaca Al-Quran dalam keadaan beliau junub. Nah, kemudian mereka juga menyebutkan hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya seorang yang junub itu dilarang membaca Al-Quran, padanya ada kelemahan. Padanya ada kelemahan. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang rajih dari masalah tersebut, wallahu a'lam, adalah pendapat jumhur dari kalangan para sahabat, demikian pula para fuqaha. Nah, disebabkan karena yang pertama adanya hadis yang datang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah ada yang menghalangi beliau sesuatu apapun untuk membaca Al-Quran kecuali junub, dari Ali bin Abi Thalib yang tadi kita sebutkan. Nah, walaupun sekali lagi hadis tersebut memiliki kelemahan, namun memiliki jalur-jalur sanad yang lain yang sama juga lemah, dan dengan banyaknya jalur sanad hadis tersebut, ini disebutkan oleh mereka para ulama bisa menguatkan sanadnya. Sebagian mereka akan menguatkan sanad sebagian yang lain. Nah, demikian pula terdapat riwayat dari beberapa sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka melarang seseorang membaca Al-Quran ketika dalam kondisi junub. Nah, riwayat yang pertama berasal dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, diceritakan kana Umar bin Khattab yakrahu ay yakra Al-Quran wa huwa junubun. Diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab dahulu membenci untuk membaca Al-Quran dalam keadaan beliau junub. Dan kata makruh, bila kita dapatkan dari sahabat dan generasi setelahnya, maknanya seperti yang disebutkan oleh mereka para fuqaha adalah haram, sehingga makruh berdasarkan istilah sahabat dan generasi setelah mereka, para salaf, itu dibawakan ke makna tahrim. Haram artinya tidak boleh seseorang melakukannya, bukan makruh berdasarkan istilah fuqaha yang mutaakhir yang menyebutkan dilakukan tidak masalah, ditinggalkan lebih afdal. Demikian pula terdapat riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan iqra'ul Qur'an ma lam yusib ahadukum janabatun, bacalah oleh kalian Al-Qur'an selama salah seorang di antara kalian tidak mengalami junub. Fa in asabat hujanabatun fala, kalau semisal ia terkena janabah maka jangan dia membaca Al-Qur'an. Terdapat pula riwayat dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Umar, dari Salman Al-Farisi, yang keseluruhan dari riwayat tersebut menguatkan pendapat yang tadi kita sebutkan. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau Al-Hawil Kabir, beliau mengatakan berdasarkan riwayat-riwayat di atas dari sahabat, beliau mengatakan tahrimul qira'ati 'alal junubi qad kana masyhuran fi sahabah. Haramnya hukum membaca Al-Qur'an bagi seorang yang junub itu adalah perkara yang masyhur di tengah-tengah sahabat. Muntashiran 'indal kafah, tersebar beritanya di kebanyakan seluruh para sahabat. Hatta la yakhfa 'ala rijalihim wa nisa'ihim, sehingga tidak tersamarkan yang demikian bagi para sahabat yang prianya dan yang wanitanya. Menunjukkan berita ini ma'ruf, masyhur di tengah-tengah sahabat, yang melarang seseorang ketika dalam keadaan hadas besar untuk dia membaca Al-Qur'an. Untuk dia apa? Membaca Al-Qur'an. Nah, karena pembahasan kita masih seputar hukum membacanya, bukan menyentuhnya. Adapun riwayat yang disebutkan dari Ibnu Abbas, yang tadi diceritakan bahwasanya Ibnu Abbas itu membaca Al-Quran dalam keadaan junub, atau membolehkan seorang itu membaca Al-Quran dalam kondisi junub, terdapat riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Musannaf dan Ibnu Abi Syaibah, yang menceritakan bahwasanya rukhsah, bahwasanya Ibnu Abbas sendiri radhiyallahu taala anhuma, yang beliau maksud dari seorang yang junub boleh untuk membaca Al-Qur'an, artinya kalau semisal yang dia baca tersebut adalah ayah awil ayatain, satu ayat atau dua ayat saja. Kalau satu ayat boleh, silahkan. Kalau dua ayat juga tidak masalah, silahkan dia baca. Menunjukkan adanya riwayat yang menyebutkan bahwasannya Ibnu Abbas beliau memberikan rukhsah bagi seorang yang junub membaca Al-Quran satu ayat dan dua ayat, ini mengkhususkan, mentaqyid riwayat Ibnu Abbas yang beliau membaca Al-Quran dalam kondisi junub. Artinya beliau membolehkan seorang yang junub membaca Al-Quran hanya sekedar satu ayat atau dua ayat saja. Sehingga secara kesimpulan, kalau membaca Al-Quran secara umum itu tidak dibolehkan. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, dan ini adalah pendapat yang dirojikan oleh kebanyakan di antara para ulama di zaman mutaakhir seperti Ibn Utsaimin, Ibn Baz, dan Syekh Shalih Al-Fauzan, dan termasuk dari fatwa Lajna Ad-Daimah. Mereka merojikan pendapat tersebut, dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang ahwat wa aslam, yang lebih hati-hati dan menyelamatkan kita dari adanya khilaf yang terjadi di antara para al-fuqaha. Nah, karena tadi kita sebutkan tak sedikit ya kan dari sahabat, demikian pula bahkan a'immatul arba'ah sepakat atas haramnya seorang yang junub untuk dia membaca Al-Qur'an. Nah, apalagi yang kedua, jarak waktu seorang junub itu bisa dipersingkat, ya kan? Tidak bisa dipersingkat, bisa segera mungkin dia mandi, kemudian baru setelahnya dia membaca Al-Quran. Adapun bila mana hadas akbar tersebut yang dimaksud adalah haid dan nifas, haid dan apa? Nifas. Apakah seorang wanita yang haid dan nifas itu hukumnya sama seperti seorang yang junub, artinya enggak boleh sama sekali membaca Al-Quran ataukah tidak? Ini juga perkara yang diperselisihkan oleh mereka para al-fuqaha. Namun secara kesimpulan, pendapat yang rajih yang menyebutkan adanya perbedaan antara hukum seorang wanita yang haid dan nifas dengan seorang yang junub. Kalau seorang yang junub sudah jelas adanya riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang menukilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menghalangi beliau untuk membaca Al-Qur'an melainkan ketika beliau dalam keadaan janabah, dan riwayat dari sahabat. Nah, sehingga tidak bisa dikiaskan dengan kondisi seorang wanita yang haid atau nifas. Kemudian yang kedua, perbedaan dari sisi haid dan nifasnya adalah satu perkara yang tidak bisa ditolak oleh seorang wanita, ya kan? Nah, itu termasuk dari tabiat yang Allah ciptakan seorang wanita terlahir di atasnya. Nah, ditambah lagi waktu haid dan nifas itu enggak sama dengan junub. Kalau junub tadi kita sebutkan bisa dipersingkat, kalau haid dan nifas ini enggak bisa dipersingkat. Nah, kalau nifas 40 hari ya kan kebanyakannya. Kalau haid itu variatif. Ada yang di bawah sepekan, ada yang di atasnya. Dan ini adalah pendapat yang dirojihkan oleh jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Namun mereka membolehkannya dengan syarat. Syarat yang pertama adalah indal hajah. Kalau semisal sang wanita tersebut memiliki hajat untuk membacanya. Seperti mungkin kalau enggak dia baca hafalannya lupa. Nah, enggak murojaah. Masa selama haid enggak murojaah Al-Qur'an. Maka boleh baginya untuk dia baca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, dia membaca Al-Qur'an dengan adanya perantara antara kulitnya dengan Al-Qur'an. Yakni tidak boleh menyentuhnya kecuali dengan adanya sesuatu yang membatasi kulitnya tersebut dengan Al-Qur'an. Seperti dia menyentuhnya menggunakan kos tangan atau dia pegang menggunakan kain, tidak menyentuhnya secara langsung. Ini dibolehkan dengan kriteria-kriteria yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini adalah pendapat yang dirajikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, murid beliau Ibn Al-Qayyim, dan pendapat Lajnah Daimah dan yang lainnya dari kalangan mereka para al-fuqaha. Tersisa pembahasan menyentuh Al-Quran. Ini juga dibedakan menjadi dua keadaan, yang berhadaf kecil dan berhadaf besar. InsyaAllah ta'ala kita akan baca pada kesempatan yang setelahnya bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu'alamu biswab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.